Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yarḍah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Alafu minkum, suaranya belum stabil. Tayyib. Mengingatkan sebuah hadis yang Rasul alaihi salatu wasallam sabdakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Tayyib. Lagi Ibrahim. Ibrahim Boyolali. Diterjemahkan Ibrahim yang keras suaranya. Ni'matani fadhal. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang manusia, maghbunun fihima kathirun minan nas, kebanyakan manusia kurang keras ter apa Salman, terluput kurang keras. Oh, tertipu. Tayyib. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya. Asyihatu wal farag. Tayyib. Masanta. Waktu sehat atau kesehatan dan waktu luang. Nah. Barakallahu fikum. Jadi sekuat apapun manusia, ya tetap manusia. Terkadang sakit, ya. Terkadang tidak sempat, sehingga marilah kita manfaatkan waktu-waktu yang ada untuk mengumpulkan sekian banyak amal soleh, amal kebaikan, memanfaatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla berupa kesehatan dan kesempatan. Barakallahu fikum. Kemudian hadis lainnya, berubah-ubah suaranya. Hadis yang lainnya, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Aina Ja'far? Ja'far MTL. Aywa. Indagi Ja'far tarjim. Idza maridul abdu. Jika seorang hamba sakit, aw safara, ataukah safar, kutiba lahu, dicatat, ditulis baginya, mithla makana ya'malu muqiman sahihan. Mithla, kemudian ma. Ma bimana alladhi, atau ma masdariyah juga bisa. mithlul ladzi atau mithlal ladzi ya'malu muqiman sahihan. Ayo, seperti mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Amila ya'malu muqiman sahihan. Mana muqim? Ya, domisili muqim, tidak bepergian. Tayyib. Jadi apabila seorang hamba sakit ataukah safar, maka akan dicatat baginya oleh Allah Azza wa Jal pahala seperti yang dia kerjakan ketika mukim, ya, dan ketika sehat. Sehingga ini fadilah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya. Ketika kita sehat, kita melaksanakan amal-amal kebaikan, kemudian kita sakit, tidak bisa melaksanakan amal-amal kebaikan tersebut, maka tetap kita masih mendapatkan, ya, kiriman, masih mendapatkan laba, ya, mendapatkan pahala seperti tatkala kita sehat dan melakukannya. Demikian juga ketika kita sedang safar, bepergian jauh, ya, itu pun juga sama, akan dicatat pahala untuk kita seperti ketika kita tidak safar, tidak bepergian jauh, kita melaksanakan amal-amal soleh, ya, kemudian mendapatkan pahala. Sehingga di barakallahu fikum, dua hadis tadi sebatasnya menjadi penyemangat bagi kita ketika sehat, ketika mukim, domisili, tidak safar, untuk banyak-banyak melaksanakan amal soleh. Amal soleh sangat banyak sekali, ya, kalau dihitung, dikumpulkan, luar biasa. Nah, sekian banyak fadilah dan keutamaan darinya. Hadirin barakallahu fikum, kita lanjutkan untuk mempelajari dan mendengarkan bersama penjelasan dari fadilati Syekh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi. Kata beliau, fasal aqsamul mahbub, jenis-jenis yang dicintai, macam-macam perkara yang dicinta. Wal mahbubu qisman, perkara yang dicinta, yang dicintai itu ada dua macam. Mahbubun li nafsihi wa mahbubun li ghairihi. Yang pertama, dicintai karena perkara itu sendiri, li dhatihi, li nafsihi. Memang perkara itu sendiri dicintai, yang disenangi. Yang kedua, dicintai karena ada perkara lain di baliknya. Nah, jadi perkara itu sendiri dicintai karena ada perkara lain di balik perkara itu yang juga dicintai, sehingga perkara itu pun dicintai oleh seseorang. Wal mahbubu li ghairihi, perkara yang dicintai karena perkara lainnya, ya, dengan bahasa mudah, sesuatu yang dicintai karena sesuatu lainnya atau perkara yang lainnya. Perkara itu la buddha ayyan tahiya ilal mahbubi li nafsihi. Perkara itu harus akhirnya puncaknya adalah dicintai karena zat itu sendiri, perkara itu sendiri. Tayyib. Daf'an litasalsuli al-muhal, untuk mencegah rantai silsilah yang mukal, yang mustahil. Tayyib. Dalam artian pasti setiap perkara yang dicintai itu ujung-ujungnya adalah dicintai karena perkara itu sendiri, karena zat perkara itu sendiri. Tayyib. Wa kullu ma siwal mahbubil haqqi fahuwa mahbubun li ghairihi. Setiap perkara selain yang dicintai karena kebenaran, karena hak, karena benar, selain itu mahbubun li ghairihi, maka perkara itu dicintai karena sebab lain, karena ada faktor lain, karena ada tendensi lain, karena ada tujuan lain di baliknya. Wa laisa syai'un yuhabbu li nafsihi illallah wahdah. Tidak ada sesuatu yang dicintai karena dirinya, karena zatnya, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jadi yang dicintai karena zatnya, karena dirinya, itu hanya Allah azza wa jalla semata. Adapun selainnya, selain Allah azza wa jalla, itu dicintai karena ada sebab lain. Wa kullu ma siwahu mimma yuhabbu fa innama mahabbatuhu taba'un li mahabbati rabbi tabaraka wa ta'ala. Segala sesuatu selain Allah azza wa jalla, mimma yuhabbu, dari perkara-perkara yang disenangi, yang dicintai, fa inna mahabbatuhu, kecintaan terhadap perkara tersebut, taba'un, hanya karena mengikuti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, ka mahabbati malaikatihi, seperti kita cinta kepada para malaikat Allah azza wa jalla. Kenapa kita cinta kepada para malaikat Allah azza wa jalla? Jawabannya, karena itu utusan Allah azza wa jalla. Ya. Karena mereka ditugasi oleh Allah azza wa jalla, makhluk ciptaan Allah azza wa jalla yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Dan seterusnya. Jadi cinta kepada para malaikat bukan semata-mata karena zatnya, karena diri para malaikat, bukan. Tapi karena Allah Azza wa Jalla. Tapi karena Rasul alaihi salatu wasalam telah memberikan ketentuan-ketentuan dalam rukun iman dan yang lainnya untuk kita iman kepada para malaikat Allah Azza wa Jalla. Wa anbiya'ihi wa awliya'ihi. Demikian juga cinta kepada para nabinya, kepada para walinya. Fa innaha taba'un limahabbatihi subhanah. Maka perkara-perkara tadi dicintai karena kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hiya min lawazimi mahabbatih. Cinta kepada yang telah disebutkan barusan itu merupakan kelaziman, keharusan dari seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mahabbatal mahbub, karena cinta kepada sesuatu, ya, cinta kepada sesuatu, kepada sosok, tujibu mahabbata ma yuhibbu, mengharuskan kita juga cinta kepada yang dicintai oleh sosok tersebut. Kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata Allah Ta'ala cinta kepada para malaikatnya, kepada para nabinya, kepada walinya. Maka keharusan cinta kita kepada Allah Ta'ala adalah kita juga cinta kepada perkara-perkara yang telah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, para malaikatnya, para nabinya, para walinya. Wa hadza mawdhi'un yajibu al-i'tina'u bihi. Ya, dan ini merupakan perkara yang wajib untuk diperhatikan. Jadi kalau kita misalkan cinta kepada seorang wanita, apa sih sebab kita cinta kepada wanita? Apakah karena dia keturunan, ya, darah biru, keturunan ningrat, ataukah karena dia pebisnis top chair, ataukah karena dia cantiknya luar biasa sehingga kita menikahi dia, ataukah karena agamanya baik? Nah, ini harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan. Seorang wanita ketika ingin dinikahi oleh seorang pria juga harus perhatikan masalah ini. Saya mau dinikahi oleh dia itu karena apa? Karena hartanya, karena kegantengannya, karena keturunannya, ataukah karena apa? Ya, sehingga kalau orang-orang dulu katanya cinta karena gencu ya, akan cepat layu, gitu ya katanya. Cinta karena desi ya, yang ini loh, dasi. Ya, cinta karena dasi, maklum gak pernah pakai dasi, jadi rada ramudeng ini. Cinta karena dasi akan cepat apa? Basi, kan seperti itu. Ya, sehingga kalau kecintaan seseorang itu karena Allah Azza wa Jalla, seperti apapun kondisi dan seperti apapun akibatnya, ya tetap lillahan gitu. Tapi kalau kecintaannya karena kegandengan, karena kecantikan, ketika sudah top, apa itu top? Tuo, ompong, peyot, kan gitu. Sudah, cintanya akan luntur. Cinta ketika karena harta, ketika dia jatuh miskin, ibaratnya roda itu kan muter gitu ya. Kecuali roda jadi pajangan tempat kopi ya, ini ya. Roda becak atau roda apa, andong, dukar, taruh belakang ya, itu enggak muter gitu. Tapi roda, kata roda kehidupan itu gini ya. Dunia di bawah, sekarang di atas, ya. Dunia di atas, sekarang di bawah. Lah ketika cinta itu karena harta, ketika orang yang dicinta tadi melarat misalkan ya, miskin, ya sudah cintanya hilangan gitu. Dada, bayi-bayian gitu. Loh, kenapa? Dulu cinta kepada saya, sekarang apa yang dicintai ya, gitu. Enggak punya apa-apa. Lah ini sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza maudhi'un yajibul i'tina'u bihi. Ini adalah perkara yang penting, yang wajib untuk diperhatikan. Ya, cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla itu karena ada keterkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, karena ada keterkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, barakallahu fikum. Ya, seperti kita sekarang ini, ngapain sih duduk di sini? Ya kan? Mendingan online gitu ya. dalam satu jam dapat puluhan juta gitu, top chair, bisa kipas-kipas. Ya kita mau duduk di sini karena Allah Azza wa Jalla. Ya kan, agar dapat pahala dan seterusnya. Apal kita sudah ngelotok insyaallah. Tinggal ngamalkan insyaallah. Tayyib. Fa innahu mahallun mahallu furqan bainal mahabbati annafi'ah li ghairihi. Ya. Wal mahabbah allati la tanfa' bal tadur. Karena perkara barusan itu merupakan ya sumber dari perbedaan antara kecintaan yang bermanfaat dengan kecintaan yang tidak bermanfaat, bahkan mendatangkan malapetaka. Ya, mendatangkan apa? Malapetaka. Sekian banyak kisah, contoh, cerita, ya kan, di banyak tempat. Nah, dulunya bisnisnya lancar, uangnya melimpah, tapi kemudian jatuh hati dengan seorang wanita, ya, akhirnya punya istri kedua, ketiga dan seterusnya, yang kecintaannya itu bukan karena Allah Azza wa Jalla, tapi mungkin karena syahwatnya, mungkin karena kecantikannya atau kan yang lainnya. Akhirnya apa? Ya, menuai mata apa? Petaka. Nah, habis-habisan hartanya. Nah, karena yang dia cintai juga karena harta, mau nikah dengan kita karena harta. Kan gitu. Akhirnya harta kita pun dikuras. Pakai gayung, pakai ember, pakai drum, ya, dikuras pakai mentek gitu. Ketika udah entek ya minggir kono kan gitu. Nah, alhamdulillah. Lah ini perbedaan ya antara kecintaan yang bermanfaat dengan kecintaan yang tidak bermanfaat, bahkan apa? Memudhoratkan. Nah. Sehingga adik-adikku sekalian yang belum menikah, ya, camkan baik-baik perkara ini. Ya. Para wali, para bapak, ketika hendak menikah kan juga perhatikan perkara ini. Nah, para apa yang mau menikah lagi juga perhatikan perkara ini. Ya, pokoknya karena Allah Azza wa Jalla kan gitu. Tayyib, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hendak beramal juga perhatikan, kita hendak beramal itu karena apa? Iya kan? Sampai suatu ketika ada Pak Tani itu ya, pakai kaos tulisannya itu, jika tidak lillah maka akan cepat lelah itu ya, atau jika tidak lillah akan cepat lelah, seperti itu. Karena enggak sengaja di belakangnya itu kok ah itu apa sih, tak perhatian, ternyata guyon maton ini ya. Jika tidak lillah akan cepat lelah. Demikian. Apapun itu jenis amalan, kalau tidak lillah akan cepat lelah. Iya kan? Tapi kalau lillah, meskipun berkorban nyawa, tidak akan lelah. Kan gitu. Sehingga hendaklah kita berbuat, beramal, itu lillah. Karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata al-mu'allif berikutnya, fa'lam annahu la yuhabbu li dhatihi illa man kana kamaluhu min lawazimi dhatihi. Ketahuilah bahwa tidaklah dicintai karena zatnya, karena dirinya, kecuali sosok yang kesempurnaannya itu menjadi keharusan dari zatnya. Ilahiyatuhu wa rububiyatuhu wa ghinahu min lawazimi dzatihi. Penuhanannya, rububiyahnya, kekayaannya itu merupakan keharusan dari zatnya. Secara mudah ya, tidak ada perkara dicintai karena zatnya itu kecuali Allah Azza wa Jalla semata, itu maksudnya. Tapi beliau ingin membahasakan dengan bahasa yang baik kan gitu ya, yang bagus. Meskipun karena kita bahasanya ya bukan bahasa Arab sehingga agak muter-muter ketika memahaminya gitu. Tayyib. Wa ma siwahu fa innama yubghadu wa yukrahu li munafatihi wa muhabbihi wa mudadatihi laha. Adapun selain Allah Azza wa Jalla dibenci, tidak disukai, itu karena bertentangan dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, kontradiksi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bughdhuhu wa karahatuhu bihasabi quwwati hadhil munafat wa dha'fiha. Perkara atau kebencian dan ketidaksukaannya itu sesuai dengan kuat tidaknya kontradiksi dan bertolak belakangnya dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Fama kana ashadda munafatan limahabbihi kana ashadda karahatan minal a'yan wal awsaf wal af'al wal iradat wa ghairiha. Setiap kali perkara itu sangat bertolak belakang dengan kecintaan Allah Azza wa Jalla, maka perkara itu sangat dibenci, sangat tidak disukai. Ya, baik itu person, sifat, perbuatan, keinginan atau yang lainnya. Ya. Setiap perkara itu bertolak belakang atau semakin kuatnya sisi bertolak belakangnya perkara itu dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka semakin kuatnya juga kita benci terhadap perkara tersebut. Fahadha mizanun adilun tuzanu bihi muwafaqatu rabbi wa mukhalafatuhu wa mualatuhu wa muadatuhu. Maka ini merupakan ya neraca, alat timbang yang baik, yang benar, yang dengannya ditimbang perkara-perkara yang sesuai dengan Allah Azza wa Jalla ataupun yang bertentangan dengannya, yang loyal kepada Allah Azza wa Jalla ataupun yang memusuhi Allah Azza wa Jalla. Fa idza ra'aina syakhsan, maka jika kita melihat ada seseorang yuhibbu ma yakrahuhu ar-rabbu ta'ala, ternyata orang ini cinta terhadap perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, wa yakrahu ma yuhibbuhu, sebaliknya orang ini justru membenci perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi misalkan Allah Azza wa Jalla cinta kepada A, ternyata orang ini justru benci kepada A. Allah Azza wa Jalla benci kepada B, malah orang ini cinta kepada B. Berarti apa? Kata al-mu'alif, alimna anna fihi min mu'adatihi bihasabi dhalik. Maka kita ketahui berarti orang ini pada dirinya ada kebencian dan permusuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang ini berarti benci, tidak suka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebaliknya. Wa idza ra'aina syakhsan yuhibbu ma yuhibbuhu ar-rabbu wa yakrahu ma yakrahuhu. Kita melihat seseorang, orang itu cinta terhadap perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang itu benci terhadap perkara dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kullama kana syai'u ahabba ila rabbi kana ahabba ilaihi wa athar 'indah. Setiap ada perkara yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka perkara itu juga sangat dicintai oleh orang tadi. Dan lebih dinomor satukan, lebih diperhatikan oleh orang tadi. Wa kullama kana abghadu ilaihi kana abghadu ilaihi wa ab'ada minhu. Setiap ada perkara yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, maka perkara itu juga sangat dibenci oleh orang tadi, yang sangat dijauhi oleh orang tadi. Maka alimna, kita mengetahui, anna fihi min muwalati rabbi bihasabi dzalik. Kita mengetahui bahwa berarti pada diri orang tersebut terdapat loyalitas, ya, terhadap Allah, kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ketahui, kita faham, berarti orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan Rasul alaihi salatu wasalam telah memberikan bimbingan kepada kita bahwa kita menghukumi seseorang itu sesuai dengan yang nampak. Ya, kita menghukumi seseorang sesuai dengan yang terlihat. Adapun masalah batin, niatan orang tersebut, ya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika kita lihat orang itu baik, rajin beribadah dan semisalnya, ya sudah, kita hukumi orang itu baik. Ya, orang itu cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana dengan isi hatinya? Isi hatinya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam, kita enggak tahu. Ya, sehingga al-hukmu bidh-dhawahir. Yang menjadi hukuman, hukum bagi seseorang, ya, pijakannya itu adalah yang nampak. Zahirnya baik, lahirnya baik, kelihatannya baik, ya sudah. Baik berarti kan gitu. Nah, fatamassak bihadzal asl fi nafsika wa fi ghairika. Pegang erat-erat, camkan baik-baik, ya, perkara ini tadi pada dirimu, demikian juga pada selain dirimu. Fal wilayatu ibaratun an muwafaqatil waliyyi al-hamid fi mahabbihi wa musakhatihi. Wilayah, loyalitas itu merupakan sebuah ungkapan dari kesesuaian terhadap zat yang maha terpuji, ya, pada perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ataupun yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sependapat, sesuai, setuju dengan yang Allah Azza wa Jalla pilih, seperti itu. Ketika Allah Azza wa Jalla mencintai perkara itu, maka kita juga cinta perkara itu. Ketika Allah Azza wa Jalla benci terhadap perkara itu, maka kita juga benci terhadap perkara itu. Itu namanya apa? Wilayah, loyalitas. Jadi kita benci dan kita cinta sesuai dengan kebencian dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaysat bikathrati shaum wala shalah. Bukan dengan banyaknya puasa, banyaknya sholat, wala tamazzuk, walalam maksudnya tamazzuk, wala riyadhah, juga bukan dengan banyaknya, ya, walalam riyadhah, ya, artinya olahraga seperti itu. Nah, wal mahbub li ghairihi kismani aidan. Jadi kesimpulannya tadi sudah kita dengarkan bahwa perkara yang dicintai itu ada dua. Pertama, dicintai karena zatnya. Yang kedua, dicintai karena ada faktor lainnya. Berikutnya kata beliau, perkara yang dicintai karena ada faktor lain itu juga ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, ma yaltadzu al-muhibbu bi-idrakihi wa husulihi. Perkara yang atau di mana seseorang yang mencintai itu yataladza atau yaltadzu. Muhammad punya entah gitu ya. Ya lam ta'zal. Yaltadzu. Orang yang mencintai merasakan lezat, merasakan nikmat dengan mendapatkan perkara tersebut dan menghasilkan perkara tersebut. Ya. Jadi perkara itu dicintai karena seseorang yang cinta kepada perkara itu merasakan kelezatan. Ya, merasakan apa? Kelezatan. Ini satu. Yang kedua, ma yata'allamu bihi walakin yahtamiluhu li ifdo'ihi ilal mahbub. Sebuah perkara yang mana seseorang merasakan tidak enak atau merasakan tersakiti dengan itu. Akan tapi yahtamiluhu, tetap dia tahan, dia jalani. Kenapa? Li'ifdo'ihi ilal mahbub, karena perkara itu menghantarkan dia kepada perkara yang dia cintai. Seperti kasyurbid dawa, minum obat al-kariha yang tidak dia sukai. Ya. Karena obat kan macam-macam, ada obat yang disukai, ada obat yang tidak disukai, kan gitu. Barakallahu fikum. Indah putrane Ustaz Abdul Aziz Umar ya. Umar yang mana Umar? Nah, indah ya Umar. Obat yang tidak disukai contohnya apa? Banyak loh Mas contohnya. Satu saja. Obat yang tidak disukai. Yang tidak kamu sukai wes. Kalau kamu sakit disuruh minum obat kamu tidak suka apa? Kurang keras. Ya keras. Paracetamol. Masya Allah, paracetamol. Lah kenapa kamu tidak suka? Karena obat. Kalau suruh minum peresan daun gandul, daun pepaya, mau? Suka? Enggak. Kalau suruh minum madu, suka? Nah itu. Jadi contohnya minum obat. Ya kan? Misalkan suruh minum peresan daun pepaya, kan gitu. Kalau disuruh milih peresan daun pepaya atau milih air putih misalkan gitu. Orang yang normal tetap pilih daun milih apa? Air putih, kan gitu. Tapi karena itu obat, ya kan? Karena itu obat ya tetap dia milih peresan daun pepaya tadi. Ya, karena itu akan mengantarkan kepada kebaikan dia. Adapun obat yang disukai ya tadi contohnya madu kan itu ya. Madu kan apanya itu keumannya manis meskipun ada sekarang madu pahit kan itu ya. Mungkin besok ada madu kecut kan ini. Semungkin saja. Kan di dunia serba mungkin. Ya. Yeah. Sampai-sampai apa namanya itu masalah madu kan gitu ya. Pokoknya enak kan ini. Nah. Intinya di sini contohnya adalah minum obat yang tidak dia sukai. Ya tadi contohnya Mas Umar ketika sakit ya tidak suka minum paracetamol gitu. Nah. Tapi karena memang itu obat ya mau tidak mau ya diminum kan gitu. Kalau kemarin vaksin banyak yang takut jarum kan gitu ya. Takut jarum. Kan. Jarum suntik kecil gitu apa menakutkan ini. Ya tapi ya bismillah karena memang itu obatan itu ya. Vaksin, antisipasi. Nah. Lah ini seseorang, ini jenis yang kedua ya. Seseorang merasa tidak nyaman dengan itu, sakit dengan itu, tidak suka dengan itu, tapi dia tahan, dia jalani. Kenapa? Karena itu akan menghantarkan dia pada perkara yang dia cintai. Nah, barakallahu fikum. Sebelum masih panjang, mungkin sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang bismillah taala. Walhamdulillahirabbil alamin wafaqal jami' lima yuhibbu Allahu yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.